bagai bunga matahari, bagaikan mendung, bagaikan sinar pelangi. Bicaralah semaunya, atau marah, jangan diam. Tertawalah, ku ajak kamu ke awan, bukti bintang, lalu jadikan hiasan. Bicaralah semaunya. Seperti cinta, seperti getar di sini, seperti api, seperti apa sajalah, seperti air, seperti sakit yang hilang, seperti asap.